Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur semoga dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita, dan juga memberikan kita kelapangan untuk terkumpul seperti biasa untuk teruskan menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Dan saya minta maaf apabila terlambat. Walau bagaimanapun, kita telah membaca pada pertemuan yang lepas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan sahabat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala di mana juga dia berada. Dan hendaklah dia mengikuti kejahatan atau kesalahannya dengan melakukan amalan yang soleh. Maka dengan itu akan dihapuskan kesalahan tersebut. Kemudian Nabi SAW mewasiatkannya lagi, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Dan hendaklah dia bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan telah diterangkan bahawa akhlak yang baik adalah akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat pada Rasulullah itu teladan ikutan yang baik, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'ala khuluqin azim, iaitu mempunyai akhlak yang mulia. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak Quran, kerana Rasulullah SAW mengamalkan apa juga yang ada dalam Al-Quran dan beliau mencerminkan akhlak-akhlak yang diajar oleh Al-Quran. Walau bagaimanapun, di sana ada beberapa perkara yang telah kita bahaskan dalam kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah SWT, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhkan dari larangan-larangannya. Dan ketika bergaul dengan manusia, tentu kita tidak terlepas daripada membuat kesilapan. Dan ada kala kita buat kerana sengaja, ada kala kita tidak sengaja, ada kerana terpaksa dan sebagainya. Dan satu masalah kita sebutkan dalam kita cuba mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita berdepan dengan keadaan yang sempit, maka apakah kita tinggalkan keseluruhan ibadah tersebut kerana tidak mampu melakukan keseluruhannya? Contohnya bila kita tidak dapat solat kecuali apa ni, kecuali dengan baju yang najis, kita tak ada baju lain, adakah kita tak solat terus sampai kita dapat baju yang boleh tutup aurat kita, ataupun kita buat apa, air pun tak ada nak cuci, ataupun kita solat tak pakai baju, atau solat aja dengan baju yang najis tersebut? Dan kemudian apakah hendak kita qadha solat kita itu kerana tidak sempurna, tak ikut syarat, ataupun tak perlu qadha dan sebagainya? Jadi ini semua adalah berkaitan dengan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana juga engkau berada. Jadi ini antara perkara yang perlu kepada al-fiqh fiddin, iaitu kefahaman di dalam agama. Dan fiqh itu datang dengan bertafaqquh, iaitu ta'allum, belajar. Jadi kena lihat dalil-dalil dan lihat kata-kata ulama yang paling faham tentang dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini telah kita sebutkan hal ini, tapi kita tak janji nak jawab kan. Ada siapa yang dah bahas ataupun kaji? Jadi kalau kita waktu solat dah masuk, dah tak ada waktu lagi lah, cukup-cukup saja, tak ada time pun nak cuci kalau ada air pun. Tapi ni tak ada air dan tak ada baju lain, apakah kita lakukan? Solat tu apa ni, baju tu yakin ada najis? Baru anjing tadi jilat-jilat. Okeylah kalau jilat pun ada khilaf najis ke tidak, anjing dah biar kencing pun dekat baju tersebut. Alhamdulillah. Ini betul-betulnya najis sebab apa, kena cuci berapa kali? 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Tak ada kasih peluang lagi. Najis ringan ke, ini mungkin kata orang tu ni najis budak kecil boleh kan? Boleh renjis-renjis, pakai ludah boleh kononnya. Jadi apa kita lakukan? Solat tak pakai baju, tak tutup aurat. Tak ada orang semak? Tak ada. Itu pun salah satu sebab saya double check lah. Saya dah tahu tapi saya double check tadi. Terlambat sikit keluar. Jadi dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Tiga pendapat. Yang pertama, dia solat dengan pakaian yang bernajis. Tetapi hendaklah dia qada selepas itu. Dia kena ulang solat tersebut. Ini adalah pendapat mazhab Hanbali dan juga mazhab-mazhab lain. Dan sebabnya jelas sekarangnya solat tak ikut syarat. Jadi solat tidak sah. Tapi tetap kena solat. Dan kalau solat tidak sah, kena ulang. Kemudian pendapat kedua adalah hendaklah dia solat dengan tidak menutup aurat. Baik. Dan selepas itu dia kena qada ke tidak, itu pun ada dua pendapat lah. Dan satu lagi, hendaklah dia solat dengan pakaian yang bernajis itu tetapi tidak perlu qada. Ada tiga pendapat. Jadi mana pendapat agak yang paling sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil? Ada pun pendapat pertama, kita lihat satu-satu. Pendapat pertama, dia suruh solat dengan pakaian yang najis. Lepas tu disuruh ulang. Jadi maknanya disuruh solat berapa kali? Dua kali. Maknanya disuruh solat dua kali, dan satu solat tu solat yang ditolak, solat yang tak sah. Satu lagi adalah solat yang sah. Jadi adakah dalam syariat kita pernah jumpa disuruh buat solat dua kali ataupun ibadat dua kali, dan disuruh kita buat walaupun tak sah? Tentu sekali tidak. Jadi pendapat pertama, pendapat yang paling lemah bagi siapa yang melihat. Pendapat kedua, solat tak pakai baju yang najis. Macam mana? Mana agak lebih buruk gambarannya, keadaannya awak diri di hadapan Allah SWT dengan pakaian yang najis ataupun dengan tak berpakaian agak-agak? Kita kena lihat. Dalam Al-Quran, Allah SWT perintahkan kita berhias apabila kita ke masjid, apabila kita hendak solat. Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kamu apabila kamu ke masjid. Dan perhiasan ini bukan hanya menutup aurat sebenarnya, lebih daripada itu. Berhias bukan setakat menutup aurat. Jadi perintahnya, kalau dah berhias dah diperintahkan tutup aurat, lebih-lebih lagi. Maksudnya satu perkara yang berat. Sebab itu tidak dibenarkan seorang itu solat dengan sehelai pakaian, kain aja. Tidak ada pakaian atas bahunya. Ataupun ittibak macam dalam ihram, sebelah dia lepaskan, salah. Baik. Nah, dan hendaklah wangi-wangi dan sebagainya itu semua. Kenapa? Sebab kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berhadapan, kita tak berani ataupun malu nak keluar dengan pakaian ataupun dengan apa dia panggil tu, belenging kata orang. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada riwayat yang disebutkan oleh ulama, Ibnu Umar radhiyallahu an, dia pernah melihat maula dia Nafi', maula Ibnu Umar solat tak pakai alas kepala, dia marah. Adakah kau akan keluar dengan tak bersungkuk ini di hadapan orang ramai? Maka tentu sekali tidak. Kenapa kau berani nak ataupun sanggup nak solat dengan tidak memakai sungkuk? Ini daripada sudut apa ni zaman tersebut, adalah satu perkara yang luar daripada adat, menyalahi adat. Tidak menutup kepala kalau jalan di luar, bukan cakap pasal solat saja. Baik. Jadi cuba bayangkan keadaan seseorang yang solat dengan tidak menutup aurat langsung, walaupun aurat yang berat, kubur dan dobur. Tentu sekali lebih teruk daripada yang pertama. Jadi kita ada alternatif yang ketiga, kita solat pakai baju yang bernajis. Tapi kalau orang kata, kenapa pakai baju yang bernajis? Ya, kita bukan kita sengaja nak pakai baju yang bernajis. Kita terpaksa. Dan kita telah tutup aurat, tapi kita dimaafkan memakai pakaian najis atau membawa najis dalam solat sebab tak aturan. Jadi itu pendapat yang terpilih. Dan adakah perlu diulang solat tersebut? Tentu sekali tidak perlu ulang solat tersebut. Dan hal ini lebih-lebih lagi kalau di hadapan khalayak ramai. Kalau di hadapan khalayak ramai, kalau seorang-seorang ataupun dalam keadaan gelap gelita, Mungkin mungkin ada ulama boleh katakan bahawa kita tak pakai baju, tapi itu pun lemah juga. Jadi di dalam hal ini kita dapati bahawa kita laksanakan solat tersebut sebab itulah yang kita mampu, kita pakai baju tersebut dan kita tak dapat cuci pasal itulah yang kita mampu, dan insya-Allah kita punya solat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apabila kita dapat aja baju yang yang bersih, contohnya bila tutup aurat kita, taklah kita apa ni, kita pakai. Baik, itu jelas. Dan kalau orang yang terpaksa, ini satu masalah disebutkan oleh ulama, kalau orang terpaksa solat tak berpakaian, ni bukan pasal hanya ada pakaian yang najis je, pakaian najis pun tak ada, tak ada pakaian langsung lah. Ni betul-betulnya miskin. Bukan kerana miskin, dulu dia kaya, tapi baru orang miskin baru, OMB. Macam mana boleh jadi orang miskin baru? Ni zaman dahulu biasa berlaku, mereka jalan dalam kafilah di padang pasir, tengah jalan kena serang dengan lanun Somalia. Habis semua, satu pun dia tak tinggalkan. Tisu pun tak ada nak cover, tak ada apa nak cover. Tu kalau dalam jemaah tu lelaki je lah, jemaah lelaki perempuan ataupun ada masalah juga, taruhlah lelaki je senang cerita. Semua tak ada pakaian, telanjang. Solat tak bila dah masuk waktu solat jemaah ke tidak? Ulama kata solat jemaah. Kemudian mereka terangkan, nak solat jemaah diri imam macam mana? Kat depan ke? Sama saf. Jadi mereka kata kan, okey, jangan cakap pasal imam dulu, cakap pasal jemaah makmum dulu. Makmum semua mesti diri satu saf. Jangan ada depan, jangan ada belakang. Jangan tiga saf pun bukan solat jenazah. Kenapa satu saf walaupun panjang? Sebab nanti macam nak solat nampak masing-masing. Kemudian masalah imam pula, ada dua pendapat. Satu kata imam sama juga saf dengan lelaki, macam solat apa ni, wanita dengan wanita. Ada yang kata tak apalah, imam tu pergi ke depan. Sebab apa? Dia pun dah sama macam diorang semuanya, dan asalnya ikut sunnah adalah imam kat depan. Baik, yang penting dekat masalah dalam hal ini adalah mereka semua solat. Kemudian adakah mereka solat diri ataupun solat duduk? Jadi semua ulama mensunatkan mereka solat duduk. Solat apa? Duduk, bukan dah itu solat diri, tak, solat duduk. Kan dirapatkan peha dia, jadi tak nampak kemaluan ni. Dan jangan rukuk, jangan sujud. Tapi solat dengan isyarat. Maknanya tunduk sikit kepala untuk rukuk dan tunduk bawah lagi sikit untuk sujud. Sebab kalau ada rukuk, sujud memang anaya nampak semua. Kalau tak cukup tempat. Ya? Yeah? Kalau satu saf tak cukup tempat. Salah satu saf tak cukup tempat. Itu nanti. Sekarang kalau ada perempuan, dah selesai tadi? Jangan solat apa ni? Solat apa tu, diri disunatkan. Tapi kalau semua kita katakan boleh jaga mereka punya mata, ataupun di kali ketiga tu ada ulama katakan disuruh tutup mata bila solat. Kalau tempat tak cukup, sebelum itu kalau ada perempuan, boleh tak macam biasa wanita di belakang, sah belakang, buat dua sah lah. Anaya punya kerja, sama juga cerita dia. Jadi apa, macam mana? Jadi adakah wajib wanita solat jemaah? Lihat ni masih dalam masalah jemaah ni. Jadi kata lelaki wajib solat jemaah, wanita tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh wanita kalau tak ada tempat? Sepatutnya lelaki solat lain tempat, wanita ramai-ramai solat lain tempat. Tapi taruhlah tak cukup tempat, jadi lelaki solat kat depan, buat satu saf sama imam kat depan ataupun imam sama saf. Kemudian wanita tu belakangkan kiblat. Jangan solat lah. Jangan tengok orang tengah solat. Faham? Dah ada solat, mereka solat dah sendiri-sendiri. Ataupun kalau solat jemaah ke boleh, tapi dan lelaki pula jangan tengok wanita yang sedang solat. Ini betul punya kes parah, tapi ada juga sebut dalam kitab-kitab fiqh. Jadi masalahnya apa? Darurat. Jadi kita kena apa ni, kadar kan, kepada kadarnya. Kita kena ambil mengikut ke kadar daruratnya. Jangan terus kita tak solat ataupun terus kita nampakkan aurat kita dan sebagainya. Kalau waktu malam contohnya isyak, tak ada hal lah. Kalau tu solat diri terus macam biasa, rukuk sujud sebab dah memang tak nampak kalau tempat dia gelap. Yang ini yang disebutkan oleh Syekh Kami rahimahullah taala, saya pernah rujuk, boleh rujuk dalam kitab Zadul Mustaqni. Tak tahu dah terjemahkan ke belum dalam kitab Usalah. Jadi yang penting di sini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu taala mengikut kemampuan kita. Ada apa soalan? Tak ada. Puas. Zaman Nabi SAW ada sahabat yang tak cukup apa? Tak cukup baju, kena kongsi dengan isteri dia, dengan syaisyat. Jadi kalau dia nak keluar ke masjid, suami dia keluar masjid, dia pinjam baju daripada isteri dia. Lepas tu dia kena balik cepat-cepat, kasih baju tu pada isteri. Baik. Walau bagaimanapun, ini semua dalam keadaan darurat lah. Ada padang pasir dan sebagainya, tak ada orang, ada pakaian dan seterusnya. Tapi kalau awak di kota, awak dah tak ada baju, dah tak ada apa semuanya, terbakar ke rumah dan sebagainya, awak tak boleh duduk diam aja. Pinjam telefon ke, atau tak boleh telefon ke, pinjam baju. Ataupun hutanglah baju, walaupun mahal dan sebagainya. Sebab masih kita mampu lagi apa ni? Solat dengan pakai baju yang dipinjam dan sebagainya. Jadi sama juga kerana kita ada syarat-syarat sah solat, tutup aurat dan kemudian apa, suci daripada najis. Kita tahu bahawa kadang-kadang kita ada baju yang dicuri, solat dalam baju yang dicuri, solat dalam dengan baju yang diharamkan kita pakai seperti apa, untuk lelaki solat dengan pakaian sutera. Jadi dia ada kadarnya. Jadi dia tak sebegitu berat berbanding dengan tak ada baju terus. Okay. Jadi itu yang saya terangkan kemarin, bahawa dalam syarat-syarat ini ada yang apa tu lebih berat daripada syarat-syarat yang lain. Adapun najis, kalau kita lihat, kalau kita terlupa kita solat dalam keadaan najis, tetap sah solat kita. Sebab Nabi SAW pernah solat di padang pasir pakai selipar. Kemudian Nabi SAW diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahawa di bawah salah satu selipar itu ada najis. Nabi SAW pun tanggalkan ketika solat, dan sahabat-sahabat pun ikut. Jadi kata ulama, kalaulah tidak sah secara total apa ni, solat dengan bernajis, tentu Nabi SAW akan ulang keseluruhan solat tersebut. Ini tidak, Nabi SAW dah tanggalkan selipar dia, dia sambung solat ni. Nah, dan Nabi SAW tanya sahabat, kenapa kamu tanggalkan selipar? Mereka jawab apa? Kami lihat engkau tanggalkan selipar, kami pun tinggalkan selipar. Itulah maknanya apa? Ikut imam. Tapi sebenarnya kalau sekarang imam tanggalkan selipar, kita tak ada apa-apa najis, kita tanggalkan selipar tak? Nah, sahabat-sahabat lepas tu takkan buat. Sebab sekarang mereka tahu bahawa perbuatan itu bukan kerana solat, tapi kerana apa? Kerana sebab lain. Jadi takkan imam garuk kepala, garuk hidung, kita pun solat garuk kepala, garuk hidung. Ya, tidak. Sebab imam sendiri tak ada intention bahawa itu adalah perbuatan solat, hayah solat. Tapi kalau dia buat tu, kenapa dia duduk? Oh, ni duduk istirahat. Jalsa istirahat contohnya. Kenapa dia bangun macam ini? Kenapa dia turun macam ini? Lutut dulu ke, tangan dulu ke dan sebagainya. Tentu itu adalah sebahagian daripada hayah solat untuk dia. Maka ketika itu kata ulama, innama ju'ilal imamu li'atam nabi. Hanya saja dijadikan imam tu untuk diikuti. Adapun kalau Nabi SAW solat duduk, sahabat-sahabat pun solat duduk. Tapi style duduk tu duduk macam mana? Jadi kat sini mesti ke duduk macam mana duduk ni imam? Jadi dekat sini saya teringat Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Dia sakit. Jadi waktu solat tu, sebelum nak solat, dapat azan, dia beritahu bahawa Nabi SAW suruh solat ikut imam. Dan kalau imam tu solat duduk, kamu semua duduk. Dia kata, kamu hendaklah duduk, dia kata. Tapi lepas iqamat dia kata, aku duduk nanti, kadang-kadang aku punya duduk, aku kalau tak tahan, kaki aku akan menunjuk ke mana? Ke kiblat. Dan korang jangan ikut aku menunjukkan kaki ke kiblat. Kamu duduk ya macam mana yang senang bagi kamu. Paling bagus duduk macam mana dalam tasyahud lah. Kalau tak ada duduk tawarruk ke, kalau tak ada duduk bersila ke. Jangan mestinya ikut kaki ke kiblat. Itu pasal orang sakit tu lain cerita. Sebab apa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah jadi imam ketika dia sakit, dan dia menunjukkan kaki dia ke kiblat. Dia lihat kat belakang orang pun buat sama juga, dia marah, jangan buat macam gini, aku buat gini pasal aku sakit. Jadi kamu ikut duduk ya, tapi tak mesti nak sampai apa, nak sampai menunjukkan kaki ke kiblat. Sebab itu bukan sebahagian daripada hayah solat, tak ada kena mengena dengan solat itu, uzur. Jadi sebab itu dalam masalah ikut imam kunut dan sebagainya, mereka imam kalau angkat tangan, maknanya imam bukan dia garuk-garuk kepala. Jangan samakan dengan garuk-garuk kepala. Ada orang kasi alasan macam itu. Ini bukan masalah tanggalkan selipar. Tak sama. Ini adalah kerana apa? Kerana sunnah kunut angkat, angkat tangan. Jadi kalau betul awak nak ikut imam, awak mesti ikut angkat tangan, bukan lepas, bukan lepaskan. Siapa yang kata sebaliknya, walaupun kita hormat siapa dia tu pun, tetapi pendapat itu lemah dari sudut, dari sudut dalil. Nah. Baik. Kalau dalam masalah yang inna maju'il al-imam dia kata mambi kan. Ha. Jadi kalau misal kata imam dia dia rukuk, dan after that dia bangun. So dia sedekah. Okay. Dan adakah makmum kena ikut? Ada ataupun misal kata dia duduk tahiyat akhir. Dan satu dulu lah. Kalau kalau imam lepas rukuk dia bersedekah contohnya. Dia letakkan balik tangan kanan atas tangan kirinya macam mana sebelum dia rukuk. Dan kita tahu dia lakukan demikian bukan kerana apa ni perut dia gatal atau sebagainya. Maknanya dia buat tu sengaja sebab dia anggap tu sebahagian daripada sunat solat haidah solat. Jadi kalau dia mujtahid, maka kita ikut. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala, walaupun sebagian ulama lain tak setuju. Walaupun ulama lain tak setuju. Kata mereka kita ikut kalau tak ada takdim dan takhir, maknanya kita tak menyalahinya. Kita mendahului imam ataupun kita lambat sangat daripada daripada imam tu. Pendapat sebagian ulama seperti Nawawi, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan lain-lain lagi. Tapi orang yang paling beruntung dengan apa tu, dengan dalil dalam masalah ni adalah pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sebab betul-betul dia dapat tatbikkan hadis tersebut. Sebab Nabi SAW, fala takhtalifu alaih. Jangan kamu buat sesuatu yang bersalahan dengannya. Dan bila Nabi SAW kata, bila dia solat diri, kamu solat diri. Bila dia solat duduk, kamu solat duduk. Kenapa? Sebab takkan imam solat cara macam ini, kamu solat macam itu. Sedangkan diri itu adalah kewajipan syarat rukun dalam dalam solat. Gugur kerana ikut imam, semata-mata nak gambar dia sama. Jadi kata ulama, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kenapa tak disebutkan bila dia beri salam, beri salam. Tak sebutkan semuanya sih. Kenapa bila dia jalsah istirahat, dia kamu duduk. Tak payah sebutkan itu semua, pasal disebutkan yang paling atas yang merupakan rukun boleh gugur kerana ikut imam, apalagi yang lain-lain yang di yang di bawah. Sebab itu, kalau kita datang solat Isyak, kita datang apa ni rakaat yang yang ketiga contohnya. Rakaat kedua lah. Kita datang dia sedang tasyahud awal. Kita belum lagi tasyahud awal. Bukan kita punya time. Kalau betul-betul boleh tak kita sendiri duduk lama-lama tasyahud awal? Tak boleh kan? Tapi digugurkan. Sebab apa? Semata-mata kerana ikut imam. Dan selepas itu semua yang kita buat nanti kalau kita lari dengan dia, dah tiga dengan empat dan sebagainya, dia tasyahud akhir, kita belum lagi tasyahud awal contohnya. Itu pun belum tasyahud akhir. Jadi kita bersalahan daripada sudut kita punya, tapi sama dengan apa yang imam lakukan. Ini dari sudut hayat dan perbuatan. Adapun dari sudut niat tak ada hal. Dia solat maghrib, kita niat solat apa ni asar ke, solat isyak ke, atau solat sunat ke, itu tak ada hal. Niat tak ada main peranan dalam dalam hal ini. Begitu juga dengan perkataan tak ada main peranan. Yang kita bahaskan di sini semua adalah daripada sudut apa ni percakapan. Daripada sudut perbuatan dan hayat. Okay, sebab tu bila dia lupa, Nabi SAW pernah tak tak duduk tasyahud awal terus bangun rakaat ketiga? Tasyahud awal biasanya kena buat kan. Nabi SAW tak buat. Apa sahabat-sahabat buat? Duduk je. Tak ada, naik juga sama-sama. Lepas tu Nabi SAW sujud sahwi. Jangan lupa Nabi ke sahabat. Kenapa sahabat tak cakap kau lupa kau sujud? Kita tak mau sujud. Kalau kalau kita tengok sahabat, kita mana heran. Dia lupa, tak ada, kita ikut sunnah. Dia tak mau, kita tak mau sujud. Tidak, sahabat-sahabat sujud. Menunjukkan apa? Ini kata Syekh Al-Albani, furuq cabang yang menguatkan umum ikut imam. Sebab tu kalau dia naik rakaat kelima, boleh tak kita sengaja solat isyak lima rakaat? Boleh sengaja tak? Kalau kita buat apa berlaku? Batal kan? Batal, bukan kata tidak akan apa terus batal. Tapi kita dah tegur imam, imam masih naik lagi. Kita ikut ke? Kita duduk diam. Walaupun ada khilaf dalam hal ini, yang betul aja lah adalah kita ikut. Ibn Taymiyah kata kita duduk sampai imam turun, sebab kita tak kita tak lupa dia yang betul. Yang betulnya Nabi SAW suruh ikut. Jadi dalam hal ini pendapat Syekh Al-Albani paling paling tepat. Jadi Wallahu a'lam bisawab. Jadi dalam hal ini balik kepada dalil, kita bukan takut buta pun, kita bawakan apa tu kata-kata ulama yang bersandarkan dalil. Kalau ada orang yang boleh bawakan dalil yang lebih bagus, kita dengar dan kita ikut, tak ada masalah dalam hal ini. Macam mana ni? Ada satu hadis nak ber? Tak ada soalan lagi ya? Jadi kalau makmum kedua ketiga dia tak nampak imam melakukan hal solat yang saya kata khusus tadi tu. Ada syarat lah, ikut imam dalam dia punya sedekap dia, dia usah istirahat dia, lutut dulu ke tak lutut dulu. Soalan lah kalau yang saf kedua, saf yang ke belakang-belakang. Yalah, dia syarat dia mesti tahu bahawa imam tu buat. Dan tahu tu sama ada dengan tengok. Kata dekat tengok je kita tahu. Taruhlah hari ni kita solat dekat apa ni, kat betul-betul belakang imam. Kita dah tahu macam mana dia solat, kita nampak kan. Besok ke kita datang kat belakang, agak-agak ada solat lain ke? Itu macam semalam juga ada solat. Jadi macam sekarang kita tahu, kalau lah lagi tu memang imam pemenan kat masjid, kita akan tengok macam mana dia solat lepasnya. Nah, lepas tu kita kena ikut juga macam mana dia buat. Ini mengikut pendapat Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Tak semua ulama setuju, tapi dalam sudut dalil paling kuat, paling kuat. Sebenarnya Syekh Al-Bani rahimahullah dalam hal ini saya kagum, sebab kita tahu pendapat-pendapat dia, tapi dalam hal ini sebenarnya dia nak putuskan apa juga atau tutup segala pintu ta'asub kepada mazhab. Terkhilaf kan, kita boleh cakap apa pun, sampai kita cakap ini salah, ini bid'ah pun boleh, tapi tak sebetulnya kita apa ni, berpecah belah. Kalau bid'ah tu masih lagi apa, ada khilaf, masih lagi ada dalil-dalil. Beza dengan yang tak ada dalil langsung tu lain cerita. Jadi kita kena hormat salaf. Jadi kata dia, jangan kata sedekap tau. Kalau imam tu mazhab Hanafi, dia akan luruskan tangan dia terus, tak ada angkat terus. Jangan cakap lepas rokok ke apa, dia tak pernah angkat kecuali takbiratul ihram. Ikut aja dia. Dia bayangkan bahawa kat depan tu imam Abu Hanifah. Siapa berani kata imam Abu Hanifah ni buat salah? Tak nak ikut dia. Nah. Jadi sebab itu dalam hal ini, walaupun mungkin ada ulama mana ke kata jangan ikut ataupun diam, jangan ikut tapi jangan angkat tangan dan sebagainya, dalil mana? Dalil ni takkan boleh lawan dalil apa yang kita sebutkan tadi, hadis Nabi SAW dengan cabang-cabang yang menguatkan, yang menguatkan ni. Apalagi kalau kita lihat daripada sudut natijah dia apa ya? Kalau kita bersalahan dengan imam, makmum pun kita akan bersalahan, dia akan timbulkan apa? Fitnah. Itu semua kita dah nampak dah pun. Nah. Baik, hadis yang ke-62. Baik, saya kita sambung sikit. Hadis ni hadis panjang sebenarnya, kalau boleh kita nak syarahkan betul-betul. Tak sempat hari ini, kita sambunglah. Kata pengarang kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ulam إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Sambung dia lagi patutnya. Nah, teruskan. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, kali tertentu saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, kemudian beliau bersabda. Belakang Nabi SAW artinya di atas kenderaan, atas keledai. Lalu beliau bersabda, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, iaitu jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapan. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepadamu. Dan jika mereka bersatu hendak mencelakakan dirimu, nescaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah kepada. Telah diangkat pena dan telah keringlah tinta lembaran-lembaran itu. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmizi, ihfazillah tajidhu tujaha amamak. Ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi shiddah. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, wa ma asabaka lam yakun liyakhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr, wa anna al-faraja ma'a al-karb, wa anna ma'a al-usri yusra. Dalam riwayat selain Tirmizi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah Allah, niscaya engkau akan menemuinya di hadapanmu. Ingatlah Allah di waktu senang, niscaya Allah akan mengingatmu di waktu susah. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang seharusnya tidak mengenaimu, tentulah tidak akan mengenamu. Dan sesuatu yang seharusnya mengenaimu, tentulah akan mengenaimu. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu pada kesabaran ataupun pertolongan itu pada kesabaran, dan jalan keluar itu pada kesusahan. Dan sesungguhnya dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Jadi hadis ini hadis salah satu daripada hadis yang Imam Nawawi rahimahullah mengarang kitab ini kumpulkan di dalam hadis 40 nya. Yang hadis 40 sebagaimana kita tahu adalah hadis yang merupakan asas di dalam agama yang perlu diketahui oleh orang Islam. Dan kata Ibn Rajab rahimahullah taala, hadis ini antara hadis yang perlu diketahui oleh semua orang Islam. Siapa yang jahil terhadap hadis ini ataupun tidak faham terhadap hadis ini, maka dia di dalam kerugian yang besar. Sebagaimana dia dalam dalam syarah hadis kitab hadis 40 oleh Ibn Rajab rahimahullah taala. Baik, balik kepada makna hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ibn Abbas ketika dia masih kecil, ghulam. Dengan ghulam daripada sudut asal bahasa, yakni seorang budak kecil, budak lelaki yang belum baligh. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu masih muda lagi, masih budak lagi, sebab beliau baru 2-3 tahun apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai nabi. Dan ketika beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada'nya pada tahun 10 Hijrah, Ibn Abbas bersama-sama dengan orang-orang lemah, wanita-wanita, anak-anak kecil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, adakah anak kecil daripada Bani Hashim ini bersama orang-orang yang lemah? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahawa Ibn Abbas masih muda lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemusykilannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni u'allimuka kalimat," sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa perkataan. Jadi apakah wajar kita ajarkan seorang budak kecil? Dan ini bukan kalimat 2-3 perkataan, banyak perkataan ni, panjang hadis ni. Boleh ke hafal budak ni? Jadi jawab ulama, takkan Nabi SAW akan mengajarkan sesuatu yang penting, yang panjang kepada seorang budak yang tak boleh hafal, tak boleh ingat, tak boleh faham. Ini menunjukkan Ibn Abbas radhiyallahu anhu boleh faham dan boleh hafal, dan itulah sebenarnya. Walaupun dia masih kecil, tetapi dia seorang sahabat ataupun anak kecil yang luar biasa. Punya hafalan yang hebat, dapat banyak kisah-kisahnya. Dan Nabi SAW telah berdoa untuk Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia kefahaman dalam agama dan ajarkan dia ta'wil, yakni tafsir. Ketika itu Ibn Abbas masih kecil lagi, beliau telah meletakkan air wuduk Nabi SAW di luar kamar tandas. Ketika Nabi SAW masuk, Nabi SAW apabila Nabi SAW keluar dari tandas, dia nampak air ini, dia tanya siapa yang letakkan. Jadi Ibn Abbas kata, aku letakkan kat situ supaya engkau angkat wuduk. Nabi SAW kata, ini menunjukkan bahawa Ibn Abbas ni mempunyai kefakihan ataupun penyakit dalam agama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa untuk beliau. Dan kemudian kalimat maknanya perkataan itu asal dia, tetapi ia juga boleh makna sekumpulan perkataan, sekumpulan perkataan. Jadi seperti hadis ini, dia adalah sekumpulan perkataan. Banyak, dia boleh banyak, dia boleh sikit. Kemudian Nabi SAW bersabda, ihfazillah yahfaz, peliharalah Allah, niscaya Allah akan pelihara. Jadi ada dua hifz dekat sini, pemeliharaan. Satu, pemeliharaan daripada hamba, daripada Ibn Abbas. Satu lagi adalah Allah akan pelihara Ibn Abbas kalau dia pelihara Allah SWT. Jadi adakah makna hifz dekat dua tempat ini sama? Maka kata ulama, dua-duanya maknanya hifz, maknanya pemeliharaan. Tapi pemeliharaannya sesuai pada pada tempatnya. Jadi pemeliharaan daripada seorang hamba kepada Allah SWT maknanya adalah memelihara, memelihara Allah SWT bermula daripada beriman dengannya, dengan semua jenis-jenis iman. Bermula dengan beriman dengan rububiyah Allah SWT, pelihara Allah SWT dalam ketuhanannya, pelihara Allah SWT dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa yang Allah SWT sifatkan dirinya, maka dia sifatkan Allah SWT dengannya, dengan tanpa dia menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-makhluknya, ataupun dia mengusungkan makna tersebut daripada Allah SWT. Itu adalah sebesar-besarnya memelihara Allah SWT, pelihara Allah SWT pada zat dan sifat. Jangan kita hanya tahu pelihara Allah SWT dalam ibadat dan sebagainya. Bila datang dalam bab nama Allah SWT, kita sembarangan. Bila datang dalam bab sifat-sifat Allah SWT, kita ikut akal kita. Tak mungkin. Yang kita disuruh adalah beriman dengan sifat-sifat Allah SWT dalam isbat, dalam menetapkan. Kita tak disuruh beriman pada sifat-sifat Allah SWT dalam takif. Bagaimana itu tidak? Kita disuruh, ya Allah SWT begitu, Allah SWT maha mendengar, maha melihat dan sebagainya. Tapi kita tak disuruh beriman sampai apa? Macam gini Allah mendengar, macam gitu Allah melihat, oh tak sampai macam tu. Pasal wujudnya Allah SWT pun kita tak dapat bagaimana kan dia. Sedangkan kita semua tahu Allah SWT itu wujud dan kita wujud. Dan kita tahu setahu-tahunya bahawa wujudnya Allah SWT tak sama dengan kita. Kalau zat dah tak sama, sifat semua lagilah tak sama. Semua sifat itu semua furuk cabang daripada daripada zat. Sebab tu kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-qawlu fi sifati kal-qawli fi zat. Hukum dalam sifat-sifat Allah SWT sama dengan hukum dalam zat Allah SWT. Sebagaimana kita kata Allah SWT wujud zatnya tak sama dengan makhluknya, itu juga kita kata sifat Allah SWT ada begini-begini dan tak sama dengan dengan makhluk. Nah, ihfazillah. Kemudian selain daripada itu adalah memelihara Allah SWT dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Dan ini yang selalu kita dengar dalam syarah hadis ini, pelihara Allah SWT dalam perintah dan larangannya. Wal hafizina li hududillah. Dalam firman Allah SWT surat Taubah, Allah SWT memuji orang-orang yang memelihara hudud Allah SWT, batas-batas Allah. Dan antara batas Allah SWT yang paling penting, yang paling diperintahkan untuk dijaga adalah ibadat apa? Ibadat solat. Dalilnya apa? Hafizu ala salawat, peliharalah solat-solat. Was solatil usta, dan juga solat pertengahan. Dan tafsir yang paling kuat adalah solat asar. Pendapat lagi satu tapi tak kuat adalah solat subuh. Nah, tapi bukan hanya solat asar, lain pun tak payah pelihara. Allah SWT kata peliharalah semua solat. Lepas tu cara spesifik solat asar, maknanya semua pelihara, tapi solat asar lebih-lebih lagi kita kita pelihara. Nah, jadi ihfazillah, ihfaz, pelihara Allah SWT, peliharalah solat. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang beriman, yang berjaya, mereka-mereka yang memelihara solat mereka. Dan ada tak perkara lain dalam Al-Quran yang suruhkan kita pelihara? Banyak. Disuruh pelihara faraj kita, kemaluan kita. Kita hanya mendatangi yang dihalalkan oleh Allah SWT. Walladzina hum ala furujihim yuhafizun, dan taklah kita pelihara paras kemaluan kita dan pelihara pandangan kita sebelum tu. Dan kita disuruh pelihara sumpah-sumpah kita. Kalau kita sumpah, hendaklah kita tunaikan sumpah kita. Wahfazu aymanakum. Jangan kita dah sumpah lepas tu kita tak kabulkan ataupun kita tidak tunaikan sumpah kita. Itu kena kafarah. Jadi itu antara makna ihfazillah, pelihara Allah SWT dalam perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi balasannya Allahu yahfazka, Allah akan memelihara kita. Dan makna Allah pelihara kita, maknanya Allah pelihara kita sebagaimana kita pelihara Allah SWT. Kita pelihara zat Allah SWT, sifat Allah SWT, Allah pelihara badan kita daripada apa-apa keburukan, sakit, apa juga perkara yang tidak kita sukai. Dan juga Allah pelihara suluk kita, perbuatan-perbuatan kita, gerak-gerik kita. Allah pelihara kita daripada syubhat, daripada syahwat dan sebagainya. Dengan itu Allah SWT akan pelihara kita dan akhirnya kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan diridai oleh Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lepas. Assalamualaikum insyaAllah. Amma ba'. Kita ambil masa sedikit lagi untuk teruskan pandang kemampu dalam menghuraikan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa beliau telah berceritakan pada satu hari beliau di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dengan rendah hatinya telah membenarkan seorang sahabat untuk memboncengnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, walaupun dia sedang berusia yang amat kecil, dan ini menunjukkan bahawa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat pentarbiahan para sahabatnya. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tertumpu kepada orang-orang dewasa, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak lupa mengambil berat tentang pertumbuhan, pentarbiahan akhlak, akidah para remaja di kalangan sahabat. Bahkan seawal umur seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu belum baligh lagi. Dan kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar beberapa kalimat yang amat penting sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ghulam, wahai anak kecil. Dan ini bukan untuk melekehkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia masih anak kecil lagi, tetapi ini adalah panggilan yang penuh dengan kasih sayang sebenarnya. Nah, jadi walaupun perkataannya sama, tapi cara kita sebutkan, cara kita panggil, ia akan memberi makna yang berbeza. Nah, jadi panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini panggilan penuh kasih sayang. Dan ini tidak salah untuk menjinakkan hati orang yang kita dakwahkan, kita ajar. Maka boleh kita gunakan cara-cara seperti ini. Bahkan boleh kita beri hadiah kepada orang yang kita dakwah, demi untuk kita menjinakkan hatinya supaya dia boleh rapat dengan kita. Itu semua dibolehkan. Tapi semua perkara ada batasnya. Nak berdakwah, nak menjinakkan hati golongan muda ke, golongan remaja ke, maka ada batasnya atau tak ada batas? Ada batas. Jadi batasnya apa dia? Batasnya adalah selagi mana ia tidak diharamkan oleh syariat atau membawa kepada perkara yang haram. Jadi kalau tidak sampai pada perkara ini, maka dibolehkan kita menggunakan apa juga cara untuk kita berdakwah. Dan termasuk yang haram adalah perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak kita pasti adakah ini haram ataupun halal, atau dia bercampur aduk antara haram dan halal. Jadi ini juga tak boleh kita lakukan semata-mata kerana maslahat dakwah, nak tarik para remaja golongan muda ke masjid contohnya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini dalam kita berdakwah, maklumlah yang mendakwah pun orang muda, dia nak dakwah orang muda, jadi dia pakai cara apa? Cara orang muda. Dan oleh kerana kurang pengalaman agaknya, wallahualam, ataupun ikut hawa nafsu manusia, maka akhirnya mereka berdakwah dengan yang diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan Allah SWT telah memerintahkan kita, bahkan Nabi SAW telah bersabda ataupun telah disuruh oleh Allah SWT berkata, kul hadhihi sabili, katakanlah Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah. Jadi itu asasnya. Semua dakwah ini bukan untuk banyakkan orang ke masjid sahaja setakat banyak. Bukan cepat orang masuk masjid dengan banyak, tetapi adalah menyeru kepada Allah SWT, yang ini kepada apa yang disukai oleh Allah SWT, yang meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah SWT. Ad'u ilallah, bukan kepada diri kita, bukan kepada masjid kita, bukan kepada kumpulan kita, tidak, apalagi kepada mazhab kita. Tapi kita seru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat kepada ikhlas. Ala basiratin, dan atas basirah, atas ilmu, atas petunjuk. Bukan dakwah ikut hawa nafsu ataupun dengan kejahilan, main asal boleh saja. Kalau ini nampaknya cara bagus, boleh dapatkan natijah yang bagus, kita buat, tak kira yang buat tu gereja ke apa ke, asal bagus saja, asal nampak dia dapat natijah, kita pun ikut. Itu bukan basirah. Basirah maknanya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwah cara para Rasul dan Anbiya, ikut cara para sahabat. Ad'u ilallahi ala basiratin, ana wa manittaba'ani, inilah jalan aku dan juga orang-orang yang mengikutku. Dan orang yang pertama mengikut Nabi SAW adalah para sahabat Ridwanullah alaihi. Mereka semua dakwah cara Nabi SAW. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah segala kekurangan, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mensyirikkannya. Jadi kena jelas stand kita. Apa pun kita dakwah pada Allah SWT, kita kena jelas yang haram kita takkan buat dan kita tak termasuk ahlinya. Kita dakwah kepada orang tak sampai kita masuk dalam kumpulan dia orang. Kalau mereka syirik, wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Kita boleh masuk ke tempat mereka, ajak mereka keluar daripada syirik, tapi aku bukan termasuk orang-orang musyriki. Aku mungkin masih tinggal dengan mereka, tapi tak bermakna aku telah menjadi sebahagian daripada mereka. Wa ma ana minal musyrikin. Sebab itu Allah SWT berfirman, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dalam akhir surah Saffat. Maha suci Tuhan, Tuhan yang maha agung, mulia daripada apa yang mereka sifatkan. Sebab mereka mensyirikkan Allah SWT, kufur dan buat maksiat terhadap Allah SWT, maha suci Allah SWT daripada segala kekurangan. Wassalamun ala mursalin, dan selamat sejahtera lah ke atas para mursalin, para rasul. Sebab para rasul, tak ada seorang pun daripada mereka yang mensifatkan Allah SWT dengan yang tidak patut. Mereka mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun mereka kata Allah SWT di atas arasnya, Allah SWT maha melihat, maha mendengar, salamun ala mursalin, mereka tak pernah meletakkan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT. Mereka sentiasa mensucikan Allah SWT. Jadi manhaj para mursalin adalah manhaj yang paling betul, salam paling sejahtera, dan segala puji bagi Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kalau kita lihat di dalam hadis ini, Nabi SAW mendekati golongan muda, dan Nabi SAW mengajarkannya kalimat-kalimat ini yang penting. Sebelum dia dah jadi teruk, kita tanamkan dulu akidah, bukan dah rosak. Lelaki dah jadi perempuan, perempuan dah jadi lelaki contohnya. Bila dia dah gila bola dan sebagainya, baru kita nak ajak dia suruh gila Quran, gila solat. Mana boleh, memang susah. Baik. Lepas tu memang dia gila bola, kita makin tunjukkan dia bola. Dah kat rumah tak cukup, kat kedai kopi, restoran pun tak cukup, kat masjid pun sama. Akhirnya apa jadi? Siapa yang ikut siapa? Nah. Baik, jadi Nabi SAW bersabda, peliharalah Allah. Ada terangkan tadi bagaimana memelihara Allah Subhanahu Taala. Saya rasa kita baik baca syarahnya. Mana yang sempat nanti kita bentilah. Kalau ada kita perlu tambah, kita tambah. Baik, perenggan yang kedua. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, nescaya Dia akan menjagamu. Ini adalah kalimat yang agung dan mulia. Artinya janganlah syariat Allah dan agamanya, yakni jagalah syariat Allah dan agamanya, iaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Begitu juga dengan cara belajar agamanya untuk meluruskan ibadat dan muamalat. Ini satu perkara yang penting. Macam mana nak pelihara Allah SWT kalau tak belajar agama? Tak belajar apa hukum-hukum Allah SWT, perintah dan larangan. Baru kita boleh luruskan ibadat kita dan muamalat kita. Yang dengannya kamu berdoa kepada Allah, yang dengan ilmu, semua ini termasuk menjaga Allah SWT. Dan Allah sendiri tidak butuh seseorang pun untuk menjaga. Tetapi yang dimaksudkan dengan menjaga Allah di sini adalah menjaga agama dan syariatnya. Seperti yang difirmankan Allah, wahai orang-orang yang beriman, intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, maknanya menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu, menetapkan kaki kamu. Jadi ini menunjukkan bahawa setiap yang kita lakukan dibalas dengan jenis amalan kita. Kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Intansurullah yansurkum. Ada banyak ayat-ayat seperti ini. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Penuhilah dengan janjiku, aku akan penuhi janji kamu. Udhkuruni adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, Allah ingat pada kamu. Intansurullah yansurkum. Kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Menunjukkan balasan itu sejenis dengan amalan yang dilakukan. Baik, maksud menolong Allah bukan menolong zat Allah, kerana Allah tidak memerlukan sesiapa pun. Sekadar itu Dia berfirman di ayat lain, demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Zalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Dan tiada seorang pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Maka Allah li yu'jizahu baik, tiada satu pun dapat melemahkan Allah baik di langit dan maupun di bumi. Jadi Allah SWT tak perlu bantuan daripada sesiapa. Jadi kalimat jagalah Allah, nescaya Dia akan menjagamu, merupakan kalimat yang menunjukkan bahawa manusia jika menjaga agama Allah, nescaya Allah akan menjaganya. Tapi menjaganya dalam bidang apa? Jawabnya, menjaga badan, harta, keluarga dan agamanya. Jadi ini adalah penjagaan Allah terhadap orang yang menjaga agama Allah. Jadi dalam badannya, hartanya Allah pelihara, keluarganya Allah pelihara, anak-anaknya Allah pelihara, isterinya Allah pelihara, dan agamanya, itu yang paling penting. Yang menyelamatkan kamu dari kesesatan. Kerana setiap manusia yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk. Dalam hal ini Allah berfirman, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Walladzina hadau zaatahum huda wa atahum taqwahum, dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya, ataupun menambahkan lagi taufik untuk mereka bertakwa kepada Allah SWT. Sedangkan jika manusia tersesat, maka dia akan bertambah kesesatan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya jika manusia berdosa, maka di dalam hatinya ada noda hitam, titik hitam. Dan jika dia bertaubat, maka titik itu dihapuskan. Jika dia berdosa lagi, maka akan terkumpullah 2 titik, 3, 4 dan seterusnya hingga menutup hatinya. Jadi maksud penjagaan Allah di sini adalah bahawa Allah akan menjaga agama, badan, harta dan keluarga. Jadi tentang keluarga, bagaimana Allah SWT pelihara keluarga kita disebabkan kita jaga Allah SWT. Terdapat ayat dalam surah Al-Kahfi, di mana apabila Nabi Musa AS ikut Nabi Khidir AS, dalam kisah yang masyhur dalam surah Al-Kahfi, mereka bertemu dengan apa? Dengan yang terakhir itu, dengan tembok. yang nak roboh, tahu-tahu Khidir alaihi salam dia betulkan balik. Jadi kemudian diceritakan kepada Nabi Musa alaihi salam pada akhir kisah tersebut bahawa wa amal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma saliha. Adapun tembok yang roboh tu yang aku bangunkan balik, betulkan balik, dia adalah milik dua anak yatim di kota ini, dan adalah bapa mereka seorang yang soleh. Ini anak yatim punya harta kat bawah tu. Wa kana tahtahu kanzul lahumah, dan ada di bawahnya ada harta pusaka untuk dia. Dan bapa mereka soleh. Jadi ulama mentafsirkan kenapa disebutkan bapaknya soleh, Abu Humak soleh. Mereka mengatakan sebab kesolehan bapaknya Allah pelihara anaknya yang yatim. Kemudian ada yang mengatakan itu bukan bapak dia yang immediate, tapi bapak yang datuk dia yang keberapa, yang ketujuh ke. Tapi dipeliharanya cucunya itu disebabkan solehnya bapaknya. Dan ini terdapat di dalam tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dari Salim. Berkata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, fihi dalilun ala anna rajula salih ya yuhfadhu fi zurriyatihi. Di dalam ayat ini kata Ibn Kathir, terdapat dalil bahawa orang yang soleh dipelihara zuriat, wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah, dan berkat daripada ibadatnya akan meliputi dia sendiri dan tentulah dan juga zuriatnya di dunia dan di akhirat, dan syafaatnya begitu juga menyeliputi mereka dan diangkat darajat mereka ke tinggi setinggi-tinggi darajat. Yakni cucu-cucunya pun, anak-anaknya tu pun dipelihara oleh Allah SWT disebabkan apa? Kesalehan bapanya. Dan yang diberikan adalah untuk menggembirakannya sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan As-Sunnah. Berkata Sa'id Ibn Jubair dari Ibn Abbas, hufiza bi salahi abihima. Mereka berdua anak yatim ini dipelihara disebabkan kesalehan bapa mereka berdua. Baik, sebab itu berkata Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah ta'ala kepada anaknya, aku akan tambahkan, aku akan baguskan solat aku ini kerana engkau. Kerana engkau, tapi jangan faham bukan kerana dia, kerana Allah SWT. Tapi dia tahu bahawa dengan dia solat, dia melakukan amal soleh, mengharapkan bahawa aku akan, kerana aku akan, engkau akan dipelihara. Kemudian dia pun membaca ayat ayat tadi dalam surah Al-Kahfi tadi, wa kana abuhuma salih. Jadi ini menunjukkan kefahaman para salaf tentang berkatnya amalan soleh orang yang memelihara Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pelihara dirinya bahkan zuriat anak cucu. Baik, kemudian berkata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala lagi, kemudian sabda Rasulullah SAW, ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah nescaya engkau dapati dia berada di depanmu. Dalam lafaz yang lain disebutkan tajidhu amamak, atau jagalah Allah dengan menjaga syariatnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, nescaya engkau akan mendapati Allah di depanmu atau di arahmu. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, iaitu dengan iaitu engkau dapati Allah berada di depanmu, menunjukkan kepadamu setiap jalan kebenaran dan menghindarkanmu dari segala keburukan. Apalagi jika kamu menjaga Allah dengan cara meminta pertolongan kepadanya. Jika manusia meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, maka Allah lah yang akan menjaganya dan itu sudah cukup. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, maka dia tidak perlu kepada siapa pun selain Allah. Allah SWT berfirman, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Dan Allah juga akan menjaga orang-orang mukmin yang mengikutimu. Jadi di sini makna kalau kau ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kau pelihara Allah Subhanahu Wa Taala, kau akan dapati Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan ataupun di arahmu. Jadi bukan maknanya zat Allah Subhanahu Wa Taala ada di depan kita, tapi maksud dekat sini bersama kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita dengan ma'iyahnya, kebersamaannya, dengan bantuannya, ambil berat terhadap kita dan juga bantuan pertolongan taufik dan hidayahnya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ni sama bersamanya yang khas hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi macam mana Allah SWT bersama dengan orang bertakwa? Takkan bersamanya Allah SWT bersama dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Walaupun Allah SWT bersama dengan semua orang, tapi bersamanya dengan orang-orang yang bertakwa adalah dengan memberi petunjuk kepadanya, memberikan taufik kepadanya, membantunya, menolongnya dan sebagainya. Jadi ini bagi orang-orang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Walladzinahum muhsinun. Kemudian di dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal, bagaimana Allah memelihara kita. Dan jika mereka maksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Sebab Allah pelihara kita, sebab kita pelihara Allah SWT. Dan kalau Allah pelihara kita, cukuplah Allah sebagai pelindung. Hasbakallah. Jika Allah menjaga seseorang, dia tidak akan mendapatkan keburukan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, niscaya engkau dapati dia di hadapanmu atau di depanmu. Kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan lagi, jika engkau meminta, idza sa'alta, maka mintalah kepada Allah, fas'alillah. Dan jika kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Yani janganlah kau bersandar kepada seorang makhluk pun. Minta hanya pada Allah, minta pertolongan juga hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa beza minta soal sa'alta dengan ista'anta? Dua-dua ada makna minta. Tapi permintaan ista'anta, minta tolong, tu khusus dalam pertolongan, bantuan. Tapi kalau minta soal ni, dia umum lebih kepada perkara duniawi biasa. Jadi jika kita perlukan sesuatu bantuan, angkatkan barang dan sebagainya, baik ataupun minta bantuan harta benda contohnya. Jadi ini semua dinamakan soal. Jadi kalau isti'anah, dia lebih khusus lagi. Walaupun semuanya termasuk dalam bab permintaan. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Ibn Abbas yang masih kecil lagi, setiap kali dia nak minta sesuatu, minta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ada orang miskin yang tidak mempunyai harta, meminta pertolongan kepada Allah seraya berkata, ya Allah, berilah aku rezeki dan siapkan rezeki untukku, nescaya dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jadi seolah-olah tidak digalakkan minta kepada orang yang mempunyai harta benda, dia minta terus kepada Allah Subhanahu taala. Akan tetapi jika dia meminta kepada manusia, mungkin mereka akan memberinya atau menolaknya. Maka dari itu disebutkan dalam hadis, jika salah seorang di antara kamu mengambil talinya lalu menggulungnya kemudian menjualnya, hal itu lebih baik baginya daripada meminta kepada manusia, baik mereka akan memberi atau menolak. Lebih baik kita nak dapat sesuatu, kita usaha sendiri, kita jual lah walaupun dia tali apa benda pun, kemudian kita jual dapat duit tu, kita belilah apa yang kita nak. Kalau kita minta, mungkin dapat, mungkin tak dapat. Tapi bukan itu sebabnya kita disuruh minta kepada Allah Subhanahu Taala. Tapi sebabnya, kata ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, apabila kita minta sesuatu daripada seseorang, maka kita akan tunjukkan kerendahan kita, azul, dan miskinnya kita, keperluannya, hajatnya kita kepada orang yang kita minta. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita akan menzahirkan ataupun kita yakinkan, kita i'tiqadkan bahawa orang yang kita minta tu berkuasa untuk memberi apa yang kita minta. Kalau minta duit, maknanya kita tahulah dia boleh beri kita duit. Kalau dia doktor, kita tahulah dia boleh apa ni, dia boleh tolong kita dan sebagainya. Jadi makna dalam dua perkara ini sebenarnya adalah hakikat ibadat. Jadi bila kita rendahkan diri kita dan kita yakin bahawa orang yang kita minta tu boleh berkuasa untuk memberi kepada kita apa yang kita minta, itu adalah sifat-sifat ibadat yang hanya sepatutnya kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun permintaan itu boleh diberikan oleh orang yang kita minta. Orang itu memang ada duit, orang itu memang doktor, memang ahli, boleh lihat penyakit kita dan boleh tolong kita. Tetapi daripada sudut apa, kesempurnaan tauhid, kesempurnaan keimanan seseorang itu, dia akan apa ni, dia akan berkurangan. Apalagi kalau selalu sangat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar anak kecil ini supaya apa ni, kuatkan iman dia, kuatkan tauhid dan tawakalnya hanya kepada Allah SWT. Bila minta, walaupun perkara tu orang boleh kasih, orang boleh tolong, maka minta hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya macam mana? Bukan terus minta aja, tapi usaha dulu. Kemudian bertawakal, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapati bahawa para sahabat pernah berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alla yas'alu an-nasa syai'a." Agar tidak meminta sesuatu daripada orang ramai. Sampaikan kalau jatuhnya cabuk mereka daripada kuda ke unta mereka, mereka tak suruh orang kat bawah ambil kan, mereka turun sendiri dan ambil. Padahal itu tidak menyalahi apa-apa pun, boleh, tak salah apa-apa. Tapi kerana apa? Mereka dah berbaiat kepada Nabi SAW, tak mau minta pada siapa-siapa. Sebab apa? Mereka nak jaga, nak pelihara keimanan dan tauhid mereka. Antaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pernah baiat macam gini. Dan meriwayat begitu juga dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan seorang lagi siapa? Tauban radhiyallahu maula, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak minta siapa-siapa. Jadi maknanya mereka sampai mereka meninggal dunia tak pernah minta seseorang pun sesuatu. Jadi tentulah orang-orang macam gini lain daripada orang biasa. Keimanan mereka tinggi, tauhid mereka sempurna. Dan antara ganjaran yang Allah, yang Nabi SAW janjikan, yang Allah akan berikan kepada mereka yang memelihara diri mereka daripada minta-minta ni, dan mereka tidak bertawakal melainkan kepada Allah SWT, apa dia? Mereka termasuk 70 ribu orang yang akan masuk syurga tanpa hisab wala azab, dan tanpa azab. Terus masuk syurga, tak payah hisab-hisab lagi, apalagi nak azab-azab lagi. Jadi ini satu kelebihan orang yang menyempurnakan tauhidnya kepada Allah SWT. Jadi kita lihat itulah sebenarnya yang disuruh oleh oleh agama. Rasulullah SAW ajar ni kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini bukan untuk sebahagian orang saja, ini adalah untuk semua orang sebenarnya. Semua orang Islam patutnya tahu maksud daripada agama ini adalah untuk mentahqiqkan, mencapai kesempurnaan akidah dan tauhid. Baik, kemudian jika kamu minta pertolongan, janganlah kamu memintanya kepada manusia kecuali kerana terpaksa dan sangat mendesak. Itu maksud kat sini. Kalau perlu sangat, dimaafkan. Di samping itu, jika kamu terpaksa meminta pertolongan kepada makhluk, maka jadikanlah hal itu sebagai wasilah atau sebab, bukan rukun yang kamu jadikan sandaran kepadanya. Jadikanlah rukun yang pokok adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya? Minta duit daripada orang itu, jangan anggap bahawa kalau dia tak kasih, habislah kita, takkan dapatlah kita. Kita mesti tekadkan bahawa dia sebab saja. Yang berikan rezeki sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor tu cuma sebab saja, baik, tapi yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itu boleh. Tapi masalahnya apabila orang sikit-sikit aja minta pada orang lain, sikit-sikit aja minta doa, sikit-sikit aja minta baca, sikit-sikit minta tiup dan sebagainya. Apa kata dia? Lama-lama bila dapat sembuh. Kalau penyakit lah. Akhirnya dia makin dia sembuh penyakit, tapi dia datang penyakit lain ataupun terus tak sembuh penyakit. Penyakit lain dia apa? Penyakit dia dah mula sangka-sangka yang tidak patut kepada orang yang menolong dia. Dia akan mengagungkan orang tersebut dan dirinya sendiri akan menjadi hina dan rendah. Jadi waktu kita nak bebaskan manusia daripada at-ta'alluq, yakni berpaut hatinya kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kedua kalimat itu terdapat dalil bahawa di antara tanda kekurangannya atau kurangnya tauhid seseorang itu adalah meminta kepada selain Allah. Maka dari itu meminta-minta kepada selain Allah hukumnya makruh, baik sedikit maupun banyak. Kalau banyak makinlah makruh. Jika Allah ingin membantumu, maka Dia akan memudahkan pertolongannya kepadamu, baik dengan sebab-sebab yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Ada satu keadaan, kita kalau minta-minta haram. Kita pernah cerita kan, tak minta sedekah ni. Minta sedekah ni asal dia haram, kecuali untuk tiga orang. Yang pertama, orang yang apa, yang nak mendamaikan orang, jadi dia berhutang, jadi dia jadi miskin. Yang kadang kita nak bil orang, kita keluarkan bil banyak-banyak, ialah kita berapa gerana kan. Jadi boleh kita minta sedekah, sampai cukup lah. Baik, zaman dahulu selalu macam itu. Ada kabilah-kabilah gaduh dan sebagainya. Jadi dia orang tengah, dia pun settlekan dengan apa ni, dengan keluarkan duit dia. Yalah, dia jadi miskin, ketika itu boleh dia minta-minta, tapi secukupnya lah. Dan yang kedua adalah orang yang ditimpa musibah, yakni satu kemarau ataupun terbakar rumah dia dan sebagainya, sampai habis harta benda, maka boleh ketika itu dia minta-minta sedekah sampai cukup. Ataupun mungkin kebun dia tak menjadi dan sebagainya, habis dia tak ada, dia tidak ada pendapatan, jadi boleh dia minta-minta. Dan yang ketiga adalah orang yang orang yang miskin. Tapi ada tiga orang saksi daripada kaumnya yang mengatakan fulan ini telah ditimpa musibah, maka bolehlah dia minta-minta sedekah. Di sini tiga orang saksi, kata Nabi SAW, bahawa orang ini daripada kampung kita, dia memang ada kesusahan, jadi bolehlah orang ini minta-minta sampai secukupnya. Maknanya semua sampai secukupnya, bukan sampai bila-bila, sampai boleh beli kereta. Adapun selain itu, kata Nabi SAW, wahai Khabisah, Khabisah radhiyallahu anha, sahabat, suhtun yakuluha sahibuha suhta, adalah kita katakan benda yang jelik ataupun jijik ataupun haram. Maka orang yang makan tu adalah makan yang haram. Walaupun orang kasih ikhlas apa semuanya, tetapi dia tak termasuk tiga golongan tadi, permintaannya itu haram dan harta yang dia makan itu juga juga haram. Itu yang kita takut. Ada orang minta-minta supaya nak makin bah, makin banyak. Itu tak patut. Nah, jadi hukumnya makruh berminta-minta selain daripada itu. Kemudian terkadang Allah membantumu dengan perantara yang tidak kamu ketahui, sehingga Dia mencegah kejahatan darimu dengan cara yang tidak seorang pun manusia kuasa melakukannya. Terkadang Allah juga telah membantumu melalui tangan seorang makhluk yang memberimu kemudahan dan membantumu. Namun demikian, tidak diperbolehkan bagimu jika Allah menolongmu melalui tangan seseorang, menjadikan kamu lupa kepada yang menjadikan sebab. Al-Musabbib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang bodoh sekarang, ketika pemerintah dibantu oleh orang-orang kafir dan mereka mendapatkan bantuan yang real dan nyata, maka sebahagian manusia kerana kebodohan mereka mensucikan orang-orang kafir itu. Ini memuji-muji sangat. Mereka tidak tahu bahawa orang-orang kafir itu adalah musuh, walaupun mereka membantu ataupun tidak membantu. Mereka adalah musuh-musuhmu hingga hari kiamat, dan tidak boleh seorang pun mencintai mereka atau menolong mereka atau mengajak mereka. Seperti yang kami dengar dari sebagian orang awam yang bodoh yang berkata, kami akan rela mengorbankan diri demi si fulan, padahal si fulan adalah seorang yang kafir na'udzubillah. Di antara bentuk kebodohan lainnya adalah menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama kafir dan dipanggil dengan panggilan kafir. Seandainya Allah tidak memudahkan mereka dan merendahkan kalian, tentu mereka tidak boleh membantu kalian sama sekali. Jadi semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun semua kita kena lihat nas-nas dan hukum-hukum syarak. Jadi hanya Allah lah yang dapat memberikan manfaat dan bahaya. Dialah yang memudahkan dan menguatkan mereka sehingga mereka dapat membantu kalian dan melindungi kalian. Semua itu terjadi kerana Allah ingin menolong hamba-hamba yang beriman melalui jalan orang-orang kafir. Jadi kadang-kadang yang tolong kita bukan orang Islam. Kita minta pada Allah SWT, tapi yang tolong kita orang kafir. Jadi itu juga satu jenis atau satu bentuk bantuan daripada Allah SWT. Dan ada hadis yang menyebutkan sesungguhnya Allah benar-benar akan menguatkan agama ini dengan seorang yang jahat. Allah tolong agama ini dengan orang yang fajir, jahat. Tak semestinya dia kafir lah. Jadi raja jahat. Tapi kerana raja jahat ni dia suka fight betul tak? Jadi dia pun buat tentera yang hebat-hebat, beli senjata atau buat senjata. Lepas tu dengan itu menang terhadap musuh. Jadi agama Islam menjadi kuat. Tapi jangan sampai itu kita lupa bahawa orang ni memang jahat. Ataupun kita reba, kita diam terhadap kejahatan ni. Tapi macam mana pun kadang-kadang Allah menangkan agama, Allah kuatkan agama, bantu orang Islam dengan orang yang jahat. Itu tak mustahil. Jadi kita terima bantuan itu, kita nak namakannya ataupun kita anggap sebagai wasilah saja. Allah SWT yang membantu, dan tetap benda yang salah itu kita anggap sebagai yang salah. Jadi maka kita tidak boleh lupa karunia Allah yang diberikan kepada kita melalui mereka, dan kita harus mengingatkan orang-orang awam yang sering mengunggul-unggulkan mereka, orang-orang kafir itu, dan mengatakan bahawa mereka lah yang membantu kita 100%. Maka kita harus menjelaskan kepada mereka bahawa ini termasuk kelemahan, ya, ini dalam tauhid. Wallahu a'lam. Jadi itu sempat kita sampaikan, saya rasa ada bahagian yang kedua daripada hadis ini. Jadi hadis di atas menolak perbuatan orang yang mengaitkan ataupun apabila meminta mesti nak bertawassul dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, orang saleh ataupun nabi ataupun malaikat dan sebagainya. Dan Nabi SAW jelas dalam ayat ini menyuruh Ibnu Abbas supaya apabila dia minta, hanya minta pada Allah SWT. Dan inilah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama je. Jadi sebenarnya ni menguatkan ayat tu. Apa makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Adalah idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta, minta hanya pada Allah SWT. Panjang sangat. Sambung ada masa kita sambung. Dan kita ada beberapa soalan. Minta sedekah. Kat Gilang lah. Kita kasih ke tidak? Dia minta haram, kita kasih tak haram? Kalau tahu yakin dia penipu, jangan kasih. Sebab kita bantu dia apa ni? Bantu kepada yang haram. Kalau kita agak aja masih boleh nak kasih tak apa. Jadi kalau dah tahu ataupun berat sangkaan kita, ini memang kita pun hari-hari makan kat situ. Hari-hari kita nampak duit banyak, kita dah kira setiap kali tu masuk, kita dah kira lah kononnya. Macam dah ini dah boleh belanja aku makan ke, aku belanja dia. Jadi jangan kasih. Yang saya selalu ingatkan bahawa kes-kes seperti ini patut dilaporkan kepada yang berkuasa ataupun yang bertanggungjawab, baru betul. Jadi mereka kena lihat, kalau betul mereka ni perlu bantuan, kita berikan bantuan, letakkan satu tabung untuk dia. Baik. Kadang-kadang kita silap juga, kita terlampau sangat tolong pun tak betul, dan kita terlampau sangat tak mau tolong pun tak betul juga. Macam kita beritahu kemarin, orang datang masjid, memang Ibnu Sabil, dia tahu dia nampak masjid, dia tahu lah senang nampak kan, dia datang, dia terus pergi. Yang kaki ke nebal ke tak kira lah. So, akhirnya dia kata tiket hilang lah, apa semuanya, duit apa semuanya, minta bahagian derma lah, kalau patutnya zakat tau. Tapi masjid kata tak boleh, pergi MUI. MUI kat mana? Bredel je rumah jauh, tempat baru. Kan susah. kenapa tak ada satu tabung khas untuk apa ni orang-orang memerlukan? Saya selalu cakap macam itu. Sebenarnya kat masjid tak ada pun, walaupun orang ada department kebajikan, mereka tak ada tabung seperti yang saya bincang-bincang dengan kawan-kawan yang bertugas di masjid. Tak ada. Satu sen pun tak ada. Tapi ada department kebajikan. Pelik juga tu. Agaknya kebajikan tu bubur tak waktu Ramadan. Takkan itu nama kebajikan? Itu macam lebih kepada apa? Dan orang buka, alah buka semarang, korba pun boleh. Susah payah nak bubur. Ini macam inilah yang betul-betul perlu kan. Jadi jalan keluar dia, kita ada tabung khas. Maknanya daripada tabung yang umum, kalau dah dapat Jumaat ke apa tu semuanya, kita tepikan, taruhlah 100-200 emergency. Ha, dan kita ada dia punya account, dan kita macam letak sebagai petty cash kan ada kan. Ha, jadi kalau ada orang datang, kasih terus. Jadi tetap kita kira berapa banyak pergi kepada apa ni, kepada kebajikan ni. Ha, jadi at least kurang-kurangnya ada juga dia boleh bermalam, boleh makan sikit satu malam, dua malam. Sementara apa ni, kalau tak cukup juga kan, mungkin kita apa ni, kita bantu lagi. Itu kewajipan. Sebab kita dapat tahu bila mereka pergi masjid tak dapat, mereka pergi gereja dapat pula. Apa sekarang masalah? So inilah ramah apa tu, mesra jemaah. Macam ini mesra jemaah? Tak. Mereka pada mereka mesra jemaah, ada kafe, ada TV, lepas tu ada snooker, lepas tu tak tahu apa lagi diorang nak. Tak percaya, satu hari macam-macam benda dekat dalam masjid. Setakat nak kenapa? Nakkan dapat mileage apa tu, mesra masjid, dan dapat award dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang betul apa? Yang perlu orang-orang macam ini. Orang-orang tadi tak dapat. Dia bawa handphone aja terus tak boleh kasih dia zakat. Tak boleh kasih dia bantuan. Pasal dia bawa handphone, pasal dia ada cincin emas dan sebagainya. Saya kata dengan awak, itu semua tak boleh jadi alasan tak beri bantuan. Kita tak boleh jadikan, dia ni dah kaya dah. Tak semestinya. Sebab nak tahu orang tu memerlukan ke tidak, bukan berapa banyak yang dia dapat. Kena tengok juga apa, berapa banyak yang keluar. Berapa banyak orang minta bantuan, scholarship dan sebagainya. Saya tahulah, minta bantuan untuk anak dan sebagainya. Oh, kita nanti kasih borang, betul tak? Nanti isi berapa banyak dia punya gross salary tu. Jadi dia ada letak kan, kalau lebih daripada sekian-sekian ribu, kira orang kaya, tak dapat bantuan. Gitu je. Sekali taruhlah ada 3,000 setiap-tiap bulan masuk. Tapi anak dia betul punya banyak. Ataupun anak dia sikit je, satu ke dua, tapi satu tu Parkinson's disease. Ataupun ada masalah dalam keluarga. Tak, kan dia bukan pasal income. Yang adil dia kena tengok juga daripada sudut apa? Expenses. Banyak orang dapat beribu-ribu, tak cukup juga. Dikirakan sebagai orang miskin. Sebab tu kita lihat definisi fakir, miskin dalam Islam paling tepat. Kalau miskin itu orang tak cukup keperluan sehari. Orang fakir itu tak cukup terus apa ni, separuh daripada keperluan sehariannya. Orang fakir itu tak cukup langsung, tak ada apa-apa pun. Maksudnya lagi teruk daripada orang miskin. Jadi dia bukan kira berbanyak dia dapat, tapi dia kira juga apa ni, apa ni, berbanyak yang dia belanjakan. Jadi kalau begitu, apa ni, daripada sudut apa ni, bantuan-bantuan dan sebagainya, memang kita kena ambil jalan tengah. Jangan terlampau tolong, nanti kita kena tipu, betul tak? Tak ada orang suka kena tipu lah. Orang baik pun tak suka kena tipu, betul tak? Saya tak percaya orang baik pun suka kena tipu. Dia kalau nak tolong pun, dia nak tolong orang yang memerlukan. Jadi kita kena tolong orang yang nak tolong. Jadi kita kena pastikan bahawa orang bersifar ni, minta sedekah ni, betul-betul perlukan bantuan. Dan yang kedua adalah, jangan kita terlampau apa ni, terlampau strict sangat. Ini tak boleh, ini haram, tak sedekah dan sebagainya dan seterusnya. Tak juga. Jadi kita tengah-tengah. Tak semua orang sama. Kita tak tahu bila kita punya turn boleh jadi, boleh jadi macam tu. Alhamdulillah. Jadi al-ayyam yudawiluha bainan nas, tudawiluha bainan nas, tilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pusingkan di kalangan manusia, di antara manusia. Jadi hidup ni macam roda. Awak ada kat dalam roda. Jika sekarang awak kat atas, roda tu tak jalan, mesti akan turun. Kadang-kadang awak naik balik dan seterusnya. Sebab tu kita mesti bantu fukara dan masakin. Dan tu antara maksud syariat yang amat besar, fukara dan masakin. Sebab tu zakat dikaitkan dengan apa? Solat. Orang tu solat tak keluarkan zakat, Islam dia sempurna tak? Tak sempurna juga. Ada soalan lain? Takkan tujuan baru nak minta LPN, sign apa semuanya, baru nak isi borang apa semuanya? Bila cerita ataupun lagi teruk refer pada pada MUIS. Suruh suruh pasti kan? Pastikan yang ini betul-betul kes jadi atau mungkin dia datang dia nak kandung saya dia. Oh, dia nak tipu. Dia tipu lah. Lepas tu memang dia betul macam dia dia nak duit tapi. Saya tanya awak, kalau awak salah terkasih orang yang tak patut dikasih, dengan awak salah tak kasih orang yang patut kasih, yang patut diberikan, mana lagi bagus? Maknanya salah lagi bagus. Tersilap kasih, tapi sebenarnya orang ni tak patut kasih. Ataupun orang patut ni dapat tapi awak tak kasih, tersilap. Katanya awak susah nak cakap sepanjang kan, tapi maksud dia apa? Baik kasih, tersilap. Daripada tak kasih, orang tu anaya, kita akan ditanya. Itu maksud dia. Kemudian ni semua balik kepada zahir keadaan. Takkanlah kita terus kasih pun. Kita tengok, kita tanyalah. Kita tanya. Jadi kalau dia orang luar, ataupun malah pun orang-orang kat dalam negeri dan sebagainya, tengok keadaan dia sudah. Dan kita tak mesti tak disuruh kasih 1,000, 2,000 satu bulan yang perbelanjaan kan? Betul tak? Hari tu dia nak urgent hari ni je, betul tak? Nak duduk kat mana, taruhlah masjid tak boleh kasih dia duduk. Pasal patut Ibn Sabi boleh duduk dalam masjid. Kita kasihlah dia untuk hotel 100 cukup untuk makan, untuk apa semuanya. Ha, lepas tu bolehlah kita nak proses ke apa semuanya. Okey, tak ada pasal. Tak ada perlu masa lebih daripada itu. Contoh orang yang tak ada apa ni, dia tinggal ada tiket je, duit pun dah tak ada. Ada tak orang macam tu? Kapal terbang dia lagi berapa hari contohnya, awak nak suruh duduk mana? Mesti orang macam ni cari masjid ni. Itu sebab ada Ibnu, ada allocation untuk Ibnu Sabil. Inilah Ibnu Sabil. Apalagi yang tak ada tiket terus. Jadi apa salahnya masjid kalau dapat beribu-ribu, sekarang sampai berjuta dia punya account, kenapa tak boleh kasih lebih lagi? Tadi 200 tak cukup petty cash, ha, sekarang dah satu hari dia rest kan, ha, sekarang LPN keluarkan cek pula kan? Tak boleh. Tapi bila Pak minta zakat, wah, laju betul dia punya kempen, bukan main agresif. Bila nak kasih orang punyalah susah, tak tengok tak? Ha, ini saya tak faham apa cerita. Okey lah. Apa salahnya? Itulah sebab ada bahagian kebajikan. Lepas tu buatlah apa-apa program. Awak nak dapat duit, awak kena masuk kelas. Awak nak beras, kita hantar sampai kat rumah. Awak belajar. Tak puas kan? Itu bagus. Bagus namanya tu. Tapi kita tak suruh belikan dia kereta. Belikan dia handphone mahal apa semuanya. Memang patutnya memang ada dalam masyarakat. Mesti ada orang yang susah. Ada list patutnya gitu. Bukan tunggu dia datang tu. Kita pergi cari. Betul kan patutnya macam tu? Jadi duitnya datang dari mana? Duitnya datang daripada yang dana-dana tu lah, derma-derma yang Jumaat, yang apa semua. Masalah sekarang tak ada satu sen pun tau allocated for orang-orang susah. Walaupun dia ada jabatan kebajikan, kita masih tak faham apa tu jabatan kebajikan. Kalau tak ada kan, kita tahu kita tak ada cukup duit contohnya. Kita nak bayar bil api air pun dah tak cukup. Tapi kita ada orang yang perlu bantuan daripada masjid. Jadi apa kita buat? Tulislah kat surat khabar. Oh, masjid perlukan sekian-sekian kilo beras, sekian-sekian macam ni. Bukan itu Ramadan ni minta. Betul tak? Ha. Jadi ini khusus untuk apa? Jabatan kebajikan. Masya Allah, berapa banyak pahala orang dapat. Itu memang dia punya matlamat, jabatan kebajikan. sepatutnya saya katakan bukan kita tunggu dia datang, kita cari. So kita kena ada dua, satu yang kita dah standby untuk bantuan, dan satu lagi apa ni, kita kena usaha cari orang-orang berdekatan lah. Jadi semua masjid kan ada komuniti dia, cari mana orang perlu dan sebagainya, dan dia alu apa, alu-alukan orang apa ni perlu bantuan datang. Dan tentu sekali sekarang ada macam-macam apa ni bantuan, apa ni kumpulan bantuan-bantuan dan sebagainya kan. Dia tak pandai pancingkan, kita ajar dia pancingkan. Dia tak pandai jahit baju, kita ajar dia jahit baju supaya dapat. Bukan setakat kita kasih je, apa itu semua kita terapkan dalam kita punya apa ni program bantuan. Itu antara besar dakwah. Orang Kristian banyak buat macam itu. Kalau nak ikut Kristian lah, bab ni memang ikut. Jangan zikir dia, jangan ikut. Dia punya nasyid, dia punya lagu-lagu jangan ikut. Tapi dia punya yang ini memang patut kita ikut. Orang kadang tak boleh bayar bil dan sebagainya. Masjid tak boleh. Ini mungkin kena isi form berapa banyak tak. Dah kena tunggu berapa lama proses dan sebagainya. Lepas tu kalau dapat pun sikit je tiap-tiap bulan. Kadang-kadang kita lihat dalam soal khabar orang itu dah lah. Aku entah kena operation apa semuanya. Dia kata dia minta tak dapat. Dan kalau dapat pun yang daripada bukis tu sekian-sekian banyak. Kita pun bila tengok laporan zakat yang ada pie chart tu. Tak. Bukan ribu, bukan ratus ribu, juta tau. Mana pergi? Hari raya je TAA dapat berapa? Juta tau. Target dia juta eh? Tak sampai. Tak sampai juta kan. Itu budak punya juta. Tapi kita punya belum sampai. Tapi saya rasa banyak. Kenapa tak diagih-agihkan? Di Abu Dhabi, tak tahu baca tidak buat khabar, zakat berjuta-juta rial ke dinar. Untuk siapa? Untuk orang bebaskan prisoner. Tawanan-tawanan ni kena tahan sebab apa? Bankrupt. Jadi dikasih zakat supaya dapat keluar daripada penjara berjuta-juta. Memang itu sebahagian daripada sanaf asnaf zakat al-gharimin, itulah hutang dalam berhutang. Sama ada dia sendiri berhutang ataupun orang ini berhutang untuk tolong orang, dia pun dapat bantuan. Jadi, kita lihat macam mana pemahaman teman kita. Tapi yang kita kasih kepada yang tak sepatutnya, kita pasti kasih pada hamba-hamba. Kita kat dalam Singapura masih ada selih waktu tak? Kutai Kinteh masih ada lagi kat Singapura. Betul tak? Ya, dong kata ada. Tapi slavery dia adalah apa ni, dibelenggu oleh kebodohan, kejahilan. Dia orang nak belajar kat universiti, jadi tak ada duit, kita kasih dia duit. Lebih banyak kita kasih daripada orang yang tak cukup makan, bil tak bayar dan sebagainya. Betul ke macam tu? Sebenarnya kat Singapura sekarang ataupun kat dunia sekarang dah tak ada hamba-hamba lagi. Wafir riqab maknanya kita bantu untuk bebaskan dia daripada penghambaan. Sekarang apa yang kita dah buat? Kita muliakan dia lebih daripada orang yang memerlukan, fakir dan miskin. Allah. Jadi sebagaimana saya katakan, tidak mengapa orang datang dan sebagainya. Walaupun ada handphone, walaupun apa semuanya, kita kan dah pandai. Kita pun bijak pandai. Ada macam-macam profesional dalam bab ini. Boleh tahu mana yang berlayak, mana yang tak. Yang tak layak, kita lakukanlah apa yang patut untuk pastikan duit itu betul pergi pada orang yang berhak menerima. Sampai bila? Zakat tu sampai bila? Selagi ada orang perlukan, kasih. Cuma ada satu zaman tu, zakat tu dah tak ada orang lagi nak kasih, nak apa ni, nak terima zakat. Orang pun kalau kabut cari tau. Itu zaman apa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dah tak ada orang terima zakat. Semua orang dah kaya. Jangan sampai waktu tu baru awak nak kasih zakat, dah tak ada orang nak kasih, baru awak nak kasih. Kan menyesal tak sudah? Bila orang minta awak tak nak kasih, bila orang dah tak ada lagi, baru awak nak kasih. Baik, kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.